اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن النحاس في كتاب الكبائر: ومنها عقاد السرج عند الاحجار والاشجار والعيون والابار، ويقولون انها تقبل النظر، وهذه كلها بدع ومنكر ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرها. فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرضى وترد الغائبة إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الله بن بوتين رحمه الله mengatakan, وقال ابن النحاس, berkata ابن النحاس, ya, di kitab apa? Tanbihul Ghafilin, kitab sufi. Kitab Tanbihul Ghafilin itu kitabnya orang-orang tasawuf, tapi dikutip di sini karena mencocoki kebenaran, mencocoki al-haq. Ibnu Nahas di kitab Al-Kabair wa Minha, dalam kitab Al-Kabair menyebutkan tentang dosa-dosa besar. Minha, di antara dosa besar itu iqadus suruji, menyalakan pelita, memasang pelita, indal ahjari wal asjari, di bebatuan keramat atau pohon keramat, wal uyuni wal abari, di mata air, wal abar, dan di sumur keramat. Yaquluna, mereka mengatakan innaha, bahwa bebatuan, pepohonan, mata air, sumber air, sumur, taqbalun nadra, menerima nazar. Ya, tempat-tempat keramat itu menerima nazar. Wali kuluha, kata Ibn Nahas, ini semua bid'ahun, ini semua adalah kebid'ahan, wa mungkaratun, ini semua adalah kemungkaran, qabihah, yang sangat buruk. Tajibu izalatuha, harus dibersihkan, wa mahu athariha, harus dihapuskan sisa-sisanya. Ya, ini dibersihkan sisa-sisanya. Fa'ina aksaru juhal, karena ya, karena apa? Aksarul juhal, kebanyakan orang jahil, ya'taqidun, berkeyakinan annaha tanfa wa tadur wa tajlibu wa tadfa, bahwa tempat-tempat keramat tadi memberikan manfaat, ya, menghilangkan madarat, menolak bala, tajlib wa tadfa, mendatangkan kebaikan, dan tadfa'u, menolak bala, wa tashfil mardha, dan menyembuhkan orang sakit, wa taruddul ghaiba, dan mengembalikan anggota keluarga yang hilang, ya, atau barang yang hilang. Idza nadzarulaha, apabila ia bernazar untuk tempat-tempat keramat tadi. Ya, perhatikan. Kalau permasalahan memasang pelita di tempat-tempat keramat, maka itu bid'ah. Ya. Maka itu kebid'ahan. Memasang kain di batu atau di pohon itu kebid'ahan. Tapi ketika disusupi dengan keyakinan bahwasanya tempat-tempat keramat itu, batu keramat, pohon keramat itu, ya, memberi manfaat atau menolak mabarat, menyembuhkan sakit, mengembalikan barang yang hilang atau anggota keluarga yang hilang, apabila ditunaikan nazar kepadanya, demikian pula nazar kepada tempat-tempat keramat itu, ya, meskipun dilakukan oleh orang jahil, ya, meskipun hal itu dilakukan oleh orang jahil, kata Ibnu Nahas, hadza syirkun wa muhadatun lillahi wa rasulih. Ini adalah kesyirikan dan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, ini di kitab Tanbihul Ghafilin. Kitabnya orang sufi. Ya. Banyak isinya ada hadis palsu. Terkenal di kalangan, nah, orang-orang Nahdiyyin. Baik. Mereka sendiri mengakui bahwasanya ini adalah apa? Syirik. Pasalnya adalah syirik. Walaupun dilakukan orang jahil, ini adalah syirik. Nah, orang pelaku syirik adalah musyrik. Nah. Qala Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Ma'rufu. Al-Ma'rufu di Abi Syamati. Syamata. Syamata di kitabil bidai wal kawadisi wa min hadil jadil khasmi. Ulangi. Wa min hadil Ulang, baca yang benar. Min hadil khasmi. Khasmi aiba ma qad amal abdillahu bihi in من تزيين الشياطين للعامة تخليف الشيطان والأمود وشرب مواضع مخصوصة يحكي لهم حاكم أنه أو آخر منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاة والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله وسننه ويظنون أنهم متفقون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم خطأ تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم للنذر له وهي من بين عيون وشاف فجر وحاجة له اقرأ وفي مدينة دمشق صنع الله من ذلك موامر متعددة كعيون عيون ابي محمد خارجي باب روما وغمود مخلق داخل باب الصغير والشجرة معونة اليابسة خارج باب النصر قارعة الطريق فالله فطها وقطعها وقطعها من أصلها وما أشبهها بذات أنواع الواردة بذات أنواع الواردة في الحديث ذكر الحديث قال أبو محمد berkata أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة أبو شامة في كتاب البدع والحوادث dalam kitabnya البدع والحوادث ومن هذا القسم أيضا termasuk ya termasuk macam ini juga maka ada amal ibtilau bihi ya fitnah yang merajalela di tengah masyarakat min tazyin syaitan ya bagaimana syaitan memperindah lil amah bagi memperindah kepada masyarakat awam takhliqul hitan wal umud ya takhliq ini memberi pakaian kepada dinding dan tiang memberi pakaian kepada dinding dan tiang mutarjuma mawadhi' makhsusah dan memasang pelita pada tempat-tempat khusus. Yahkilahum hakim. Ada seorang yang bercerita kepada mereka. Anahu ra'a fi manami. Bahwa dia bermimpi. Di tempat biha, di tempat tersebut. Ahadan. Ada seorang memansuhi robis sholahi wal walayah. Ada seseorang yang dikenal kesolehan dan kewaliannya. Yaf'aluna dhalik. Maka akhirnya orang-orang pun melakukan praktek yang disebutkan dalam cerita mimpi itu. Ya, ada orang bermimpi melihat ada seorang yang soleh itu, ya, masang kain di tiang atau mengelilingi tiang atau masang apa, pelita. Maka orang-orang punya ta'aluna tadi, orang-orang pun melakukan hal itu, hafizuna alaih, dan menjaga amalan seperti itu hanya berdasarkan kepada apa? Mimpi. Hanya berdasarkan kepada apa? Mimpi. Ya, ini musibah. Matazim faradallahu wa sunanahu. Disertai dengan mereka meremehkan, disertai dengan mereka ini menelantarkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Yadhununa annahum mutaqarribuna bidzalik. Mereka berkeyakinan bahwa dengan melakukan praktek-praktek seperti yang dilihat dalam mimpi itu, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Tsumma yatajawazuna hadza, kemudian ya pada periode berikutnya semakin parah, ila an yu'azzam wa qutila makin fi qulubihim. Ya, tempat-tempat keramat tadi diagung-agungkan dalam hati mereka. Fa yu'azzimunaha. Mereka mengagungkannya, wa yarjuna syifa'a limardahum. Mereka mengharap kesembuhan bagi keluarga mereka yang sakit. Waqadha hawajihim. Mereka mengharap agar cita-cita mereka terpenuhi, ya, di tempat-tempat keramat, dari tempat-tempat keramat itu. Bin nazar lahum. Caranya dengan menadarkan sesajian kepada tempat-tempat tersebut. Ya, ke tempat-tempat tersebut. Ini berbicara tentang orang yang ngaku Islam. Yang dibicarakan tentang orang yang ngaku apa? Ngaku Islam. Kalau yang dibicarakan orang Hindu, orang Buddha, saya tidak perlu disesalkan, ya. Ya, memang agama mereka seperti itu, ya kan? Agama mereka seperti itu. Misalkan ini adalah orang-orang yang ngaku Islam. Wahya membayani oyunan wa syajar wa haid. Ya, tempat-tempat keramat itu ada berupa sumber air seperti pengging kalau di Klaten. Ya, sumber air, wa syajar, pohon, ya, seperti di Timur Kota itu ada pohon. Wa haid, dan dinding, pagar, dinding. Ya, dinding pagar di mana kalau di sini? Ya, pagar yang dikeramatkan, Nah, bangunan. Nah. Wafi di Madinah di Damasko, di kota Damaskus, subhanallah, semoga Allah menjaganya. Min zalika, praktek-praktek seperti itu mawadhi' mutaaddidah, ada sejumlah tempat yang dikeramatkan. Ini berbicara tentang apa? Yang dilakukan orang-orang yang ngaku Islam, bukan kafir asli, bukan musyrik asli. Musyrik asli enggak perlu diperdebatkan. Ta'ayunatul hama kharija babit tuma, seperti mata air hama yang ada di pintu tauma. Wal amudu al mukhallaqu, ya, dan tiang yang dikasih pakaian. Dakhila bab as-saghir, di dalam pintu as-saghir, ya, pintu gerbang as-saghir. Wasajara al maluna yabisa, demikian pula pohon yang sudah apa, lapuk, pohon yang sudah lapuk. Kharija babin nasr, ya, di dekat atau di luar pintu gerbang An-Nasr. Sinafsi qari'atit tariq, di tengah jalan raya. Sahalallahu qat'aha, semoga Allah memudahkan kita untuk menebangnya. Tasaha min asliha, dan membuangnya, mencabutnya dari akar-akarnya. Tamashbaha bi dzati anwat, betapa miripnya pohon-pohon yang dikeramatkan ini dengan ratu anwat, sembahan orang-orang jahiliyah. Sesembahan orang-orang apa? Orang jahiliyah. Fil hadis yang disebutkan di dalam Al-Waridah, yang disebutkan dalam hadis surah Al-Haditha. Sumakal, kemudian Abu Syama mengatakan, kalau Abu Bakar Tertusi, berkata Abu Bakar Tertusi, ya, Maliki, muridnya Abdul Walid Al-Baji, fangzuru rahimakallah, ya, lihatlah, perhatikanlah, wahai, semoga engkau dirahmati Allah. Aina mawajadtum, dimanapun kalian dapatkan sidrotan au syajaratan, dimanapun kalian dapatkan ada pohon, ya, sidr, apa sidroh, pohon bijara au syajaratan, atau pohon apapun yang syuduhan nasu, yang dikunjungi oleh manusia. Yu'adzimunaha, diagung-agungkan oleh manusia. Yarjunal bur'a wa syifa'a min kibariha, mengharapkan kesembuhan, ya, dari pohon tersebut. Inutuna bihal masanir wal khiraq, digantungkan di situ paku-paku dan apa kain-kain perkah. Fahiyah zatu anwat, maka itu masuk jenis zatu anwat, masuk jenis lebih parah dari zatu anwat, ya lebih parah dari zatu anwat, yaitu apa? Uzza, ya atau wal mana atau wal uzza, ya uzza pohon apa? Ah, manat, pohon manat. Ya Allah, musyrik dulu punya pohon-pohon keramat. Zatu anwat, manat, ya kan disebutkan dalam Al-Quran. Faqta'uha, maka tebanglah pohon itu. Ditebang malah semakin, sekarang semakin gila orang-orangnya ya. Ditebang malah justru di, dipercantik, diperindah, dikasih masing-masing. Ya, pohon apa, ganang sewu, galang sewu. Pohon galang sewu. Nah. Semakal, kemudian, ya, Abu Syamah melanjutkan pertanyaannya. Walaqad ajabani ma sanahu Syekh Abu Ishaq Al-Jabinani rahimahullah. Ya, aku terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Jabinani rahimahullah, ahadus salihin di biladi Afrika, fil mi'ah ar-rabi'ah. Salah satu orang saleh di daerah Afrika pada tahun ke-4 Hijriah. Haka anhu sahibuhu as-salih Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Abbas al-Mu'addab, ya, murid beliau yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Abbas al-Mu'addab bercerita, anahu kana ila janibihi ainun, di dekat tempat tinggalnya itu ada salah satu apa? Mata air, tusamma ainul afiyah, disebut dengan mata air kesembuhan. Wish. Namanya aja mata air keselamatan, mata air kesembuhan, mata air keselamatan. Kana al-amatu qad istutinu biha, banyak orang awam yang apa? Terfitnah dengannya, banyak orang awam yang sesat karenanya. Ya'tunaha min al-afaq, ya dari berbagai penjuru tempat mendatanginya. Man ta'azzara 'alaiha nikah, orang yang kesulitan dapat jodoh. Awalat atau sudah nikah tapi sulit dapat anak. Mereka pada datang ke situ qalat, ya auzubi, ya ia berkata auzubi ila al-afiyah, auzubi ila afiyah fatu rafu bil fitnah, ya bawa aku ke sungai, ke apa, mata air keselamatan, mata air kesembuhan itu, fatu rafu bil fitnah, ya lalu dia pun terjatuh pada kesesatan itu. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Fa'ana fi sahar dzat lailatin, pada satu malam, ya, pada satu malam di waktu sahar, ya, aku istami'tu adzan Abi Ishaq nahwaha, aku mendengar Abu Ishaq mengumandangkan adzan di dekat tempat apa, sumber air. Fa kharajtu, ya, aku pun keluar, ya, aku mendengar adzannya Abu Ishaq di tempat air apa tadi, di sumber air Al-Afiyah tadi, aku pun keluar dari tempatku, kata Abu Abdullah, muridnya Abu Ishaq. Fawajatuhu, aku dapati Abu Ishaq qad hadamaha, sudah apa? Menghancurkannya. Wa adzana as-subha 'alaiha, dan kemudian mengumandangkan azan subuh di tempat tersebut. Tsumma qala, kemudian Abu Ishaq berkata, berteriak, Allahumma ya Allah, inni hadamtu halak, aku hancurkan mata air afiyah ini karenamu. Falatar fa'laharukam, semoga engkau tidak, ya, membangkitkannya kembali. Semoga engkau tidak apa? Memunculkannya kembali. Famarufi ala ra'sun ilal an, maka tidak ada seorang pun yang peduli dengan tempat itu hingga sekarang. Ya, doanya mustajab. Nah, doanya mustajab. Wa kana Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid, ya, Imam Muhammad bin Abi Zaid, yu'adzim sya'na Abi Ishaq hadza, beliau sangat yang memuliakan, ya, dan memuliakan kisah Abu Ishaq ini. Yaqul, ya tariqatu Abi Ishaq khaliyatun la yaslukuha ahadun fil waqt. Ya, jalan yang ditempuh oleh Abu Ishaq ini tidak ada seorang pun di zaman ini yang mengikutinya. Tidak ada seorang pun yang mengikutinya di zaman ini. Ya, ini adalah praktek-praktek kesyirikan yang terjadi di zaman demi zaman, masa demi masa, diceritakan oleh para ulama. Ya, dikisahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin dari praktek-praktek yang semisal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.